Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Al-Hukmu bi ghairi ma anzalallah karya Bundar Al-Utaibi hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan 4 poin. Pembeda antara Ahlu Sunnah dengan Murji'ah. Poin yang pertama adalah Ahlu Sunnah mengatakan bahasanya iman adalah ucapan, keyakinan dan amal. Kemudian yang kedua, iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian yang ketiga, membolehkan istitsna dalam iman, yaitu ucapan saya mukmin insyaallah dengan manakala maksudnya adalah maksud yang dibenarkan. Maksud yang melatar belakangnya adalah maksud-maksud yang dibenarkan menurut Ahlu Sunnah. Lain halnya dengan Murji'ah yang tidak membolehkan secara mutlak. Kalau Ahlu Sunnah membolehkannya bersyarat. Manakala syaratnya melihat motifnya, jika motifnya adalah motif yang dibenarkan, maka dibolehkan. Jika motifnya adalah motif yang tidak benar, maka tentu menjadi juga satu hal yang tidak diperbolehkan. Di antara motif yang tidak benar berkenaan dengan istitsna dalam iman adalah ketika seorang itu membolehkan ucapan saya mukmin insyaallah karena dia tidak tahu apakah mati dalam keadaan Islam ataukah tidak. Ini motif yang tidak dibenarkan. Motif ini berasal dari anggapan bahwasanya yang namanya Islam adalah keadaan matinya seseorang. Dan ini satu hal yang tidak benar. Islam itu, definisi Islam tidak demikian. Dan ini motif yang membenarkan Asy'ariyah untuk mengucapkan ana mu'min insyaallah. Berangkat dari asumsi bahwasanya Islam adalah keadaan wafatnya seseorang. Sebelum itu tidak ada Islam. Islam itu baru ada, pengertian Islam adalah keadaan wafatnya seseorang. Berangkat dari pengertian Islam itu demikian, kemudian ada orang yang membolehkan ucapan saya mukmin insyaallah. Karena saya tidak tahu mati dalam keadaan Islam ataukah tidak. Karena anggapan bahasanya Islam itu adalah keadaan saat wafat. Maka jika motifnya semacam ini, maka ini motif yang terlarang. Motif yang terlarang karena berangkat dari keyakinan dan anggapan yang tidak benar tentang apa itu Islam. Ya, maka ringkasnya Ahlu Sunnah membolehkan istitsna dalam iman. Manakala motifnya adalah motif yang dibenarkan, lain halnya dengan Murji'ah yang melarang secara mutlak. Ahlu Sunnah melarang dalam kondisi tertentu dan membolehkan dalam kondisi dan motif tertentu. Ya, kemudian poin yang keempat, mengqala bi annal kufra yakunu bil qawli awil bil amal faqad faraqal murji'ata. Siapa yang mengatakan bahasanya orang itu bisa kafir gara-gara ucapannya ataukah gara-gara perbuatannya, maka dia telah menyelisihi Murji'ah. Wadhalika, dan hal tersebut karena mereka Murji'ah tidaklah menghitung dan menganggap amal badan bagian dari iman. Maka amal indah menurut mereka tidaklah mempengaruhi iman. Tidaklah mempengaruhi, tidak berdampak pada kuat dan lemahnya iman. Walaupun berdasarkan hal ini, maka tidak ada jalan bagi kekafiran, bagi murtad dari Islam menurut Murji'ah illa bil i'tiqad, kecuali dengan keyakinan. Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan aman tentang orang yang mempersyaratkan istihlal dalam kafirnya orang yang mencaci maki Nabi. Kata beliau, Ra'au, mereka murji'ah berpandangan bahasanya iman adalah percaya dengan Nabi dalam apa yang Nabi kabarkan. Dan mereka murji'ah berpandangan bahasanya meyakini benarnya Nabi itu tidaklah bertentangan dengan mencela dan mencaci maki Nabi. Artinya boleh jadi orang itu dimungkinkan menurut murji'ah, orang itu percaya Nabi itu benar dan dia mencaci dan mencela Nabi. Itu mungkin. Itu bukan hal yang bertentangan. Dia yakin Muhammad utusan Allah, namun dia mencela dan mencaci maki sang Nabi. Fahada ma'khadul murji'ah. Maka inilah landasan berpijaknya murji'ah. Wa mu'tadidihim dan orang-orang yang mendukung murji'ah. Wahum dan mereka murji'ah, mereka adalah orang-orang yang mengatakan iman itu adalah keyakinan dan ucapan tanpa amal badan. Tepatnya ini murji'ah, murji'atul fuqaha. Tempatnya ini adalah murji'atul fuqaha. Ya, murji'atul inilah keyakinan tentang apa itu iman yang diyakini oleh al-imam Abu Hanifah. Murji'atul fuqaha, disebut murji'atul fuqaha karena banyak dari penganutnya adalah para ulama fikih, yaitu para ulama-ulama pengikut madhab Imam Abu Hanifah. Disebut juga dengan murji'atu ahli sunnah. Disebut juga dengan sebutan murji'atu ahli sunnah. Kenapa disebut demikian? Karena orang yang imam yang menggagas hal tersebut, dalam hal ini Abu Hanifah, dia tetap teranggap sebagai imam ahli sunnah. Dalam keadaan keyakinannya tentang iman adalah keyakinan murji'ah. Maka yang benar, orang yang mencaci maki Nabi, mencela Nabi, maka batal keimanannya dan tidak dipersyaratkan istihlal. Tidak dipersyaratkan dia harus meyakini bolehnya mencaci maki Nabi. Meskipun sebenarnya dia beranggapan bahasa mencaci maki Nabi itu dosa, namun dan satu perbuatan yang salah, tidak pantas dan jelek, kemudian dia melakukan maka batalah iman. Dan dia melakukannya maka batalah imannya. Karena mencaci maki Nabi adalah kufur akbar pembatal iman. Kufur akbar pembatal iman itu sendiri. Wa ilakan dan berikut ini beberapa perkataan tiga ulama zaman ini dalam masalah ini. Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala mengomentari apa yang terdapat dalam matan Tahawiyah. Di matan Tahawiyah disebutkan wala yakhrujul abdu minal iman. Dan seorang hamba tidaklah keluar dari iman kecuali juhud dengan hal-hal yang menyebabkan dia masuk dalam iman. Maka kata Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala, pembatasan kekafiran sepanjang ini fihi nadharun, satu hal yang tidak tepat. Karena qad yakhruju minal Islam, boleh jadi seorang itu keluar dari Islam bighairi juhudin, tanpa juhud. Li asbabin kathiratin, karena berbagai macam sebab yang dijelaskan oleh para ulama di bab hukum orang murtad di semua kitab-kitab fikih. Min dalika, di antara hal yang mengeluarkan orang dari Islam adalah at-ta'nu fil Islam, mencela Islam atau mencela sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Albani rahimallahu taala mulakhisan, meringkas, mukirran dan membenarkan perkataan Ibnu Al-Qayyim tentang masalah ini dengan mengatakan laqad afada rahimallahu, Ibnu Al-Qayyim telah menyampaikan bahasanya kekafiran itu ada dua macam, kufur karena perbuatan dan kufur karena keyakinan. Yang di antara bentuknya adalah kufur karena juhud. Wa anal kufur al-amal, sedangkan kufur karena perbuatan itu ada dua macam. Ada yang perbuatan tersebut berlawanan dengan iman secara total. Dan perbuatan tersebut tidaklah berlawanan dengan iman secara total. Ini perbuatan yang berlawanan iman secara total, ini kufur akbar dengan perbuatan. Dan perbuatan yang tidak berlawanan dengan iman secara total, ini kufur asghar dalam perbuatan. Maka di antara contoh karena contoh kufur, pembatal iman karena perbuatan semacam bersujud kepada berhala, menghinakan mushaf, membunuh seorang nabi, dan mencaci maki nabi. Maka ini adalah perbuatan yang yudodal al-imana, berlawanan dengan iman secara total. Orang yang beriman tidak mungkin melakukan hal-hal di atas. Siapa yang melakukan hal di atas, batalah keimanannya. Maka menghina mushaf misalnya, maka ini adalah pembatal iman ya, semata-mata perbuatannya. Semata-mata perbuatan tersebut membatalkan iman ketika dia tahu ini mushaf, sadar ini mushaf Al-Quran, ya, kemudian dia banting, kemudian dia injak-injak, ya, dia buang di tempat yang kotor, comberan, dalam keadaan sadar itu adalah mushaf Al-Quran, maka batal iman semata-mata dengan perbuatan. Meskipun dan tidak disyaratkan adanya keyakinan hati dalam masalah ini. Oleh karena itu, meskipun hatinya merasa berdosa dan bersalah, dan menyadari ini satu hal yang haram, maka batal, tetap batal keimanannya. Karena ini adalah perbuatan yang berlawanan dengan iman secara total. Dan perlu diketahui, bukan berarti murji'ah tidak mengatakan batalnya iman karena perbuatan-perbuatan semacam ini. Bukan berarti murji'ah tidak mengatakan batalnya iman karena perbuatan semacam ini, semacam menghina mushaf. Namun lihat perbedaannya. Perbedaan antara murji'ah dengan ahlu sunnah dalam masalah perbuatan pembatal iman. Menurut murji'ah, perbuatan pembatal iman semacam melecehkan mushaf, menghina mushaf, itu sekedar menunjukkan adanya takdzib dalam hatinya. Sekedar indikator menunjukkan ada takdzib dalam hatinya. Oleh karena itu dia kafir karenanya. Kafirnya itu karena perbuatan ini menghina mushaf, merendahkan mushaf, itu menunjukkan kalau dia tidak beriman dengan Al-Quran. Indikator, bahasanya itu adalah, bahasanya isi hatinya tidak percaya dengan mushaf Al-Quran. Tidak percaya dengan isi Al-Quran. Dan karena dia tidak percaya dengan isi Al-Quran, maka batalah imannya. Itu perkataan murji'ah untuk orang yang berkenaan dengan amalan-amalan pembatal iman. Mereka katakan itu indikator rusaknya i'tiqad. Kembali ke i'tiqad. Kembali ke i'tiqad. Itu indikator rusaknya i'tiqad. Ada takdzib dalam i'tiqadnya. Pendustaan, ada juhud atau semacam itu. Nah, karena takdzib, karena juhud, dia batal keimanannya. Bukan karena melecehkan mushaf membatalkan iman. Melecehkan, menghina mushaf adalah indikator menunjukkan rusaknya i'tiqad. Dan rusaknya i'tiqad itulah yang membatalkan iman. Ini akidah murji'ah. Gimana kalau akidah ahlussunnah? Akidah ahlussunnah mengatakan bahasanya perbuatan pembatal iman, misalnya menghina mushaf, maka perbuatan itu sendiri membatalkan iman. Ini poin pertama. Perbuatan itu sendiri membatalkan iman. Poin yang kedua, perbuatan ini sekaligus menjadi indikator rusaknya i'tiqad. Kalau ahlu sunnah, ya, pertama, perbuatan itu sendiri membatalkan iman. Melecehkan mushaf, nginjak-nginjak mushaf, banting mushaf, kemudian membuangnya ke tempat yang kotor, itu sendiri pembatal iman. Sekaligus, itu adalah indikator rusaknya i'tiqad. Maka batal iman bukan karena masalah i'tiqadnya, namun karena perbuatannya itu sendiri sudah membatalkan keimanan. Itu beda antara ahlu sunnah dengan murji'ah dalam masalah amal-amal yang membatalkan iman. Dalam keyakinan ahlu sunnah, membuang mushaf, menghina mushaf tidak hanya sekedar indikator rusaknya i'tiqad, namun dia itu sendiri, perbuatan itu sendiri membatalkan iman. Namun karena ahlu sunnah berkeyakinan adanya talazum, hubungan yang erat antara amal lahir dan amal batin, maka perbuatan tadi menjadi juga menjadi indikator rusaknya i'tiqad. Kemudian qala Ibnu Utsaimin rahimallahu taala muaddidan menyebut satu persatu syarat vonis kafir terdapat dalam Quran dan Sunnah, menunjukkan bahasanya satu perkataan atau satu perbuatan itu menyebabkan kekafiran. Diambil dari Qaidul Mutla. Kemudian poin yang kelima, pembeda antara ahlu sunnah dengan murji'ah. Siapa yang mengatakan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa, yaitu penguasa muslim, walau jaru, meskipun mereka zalim, faqad faraqal murji'ata, maka dia telah menyelisih murji'ah. Wadzalika, dan hal tersebut, annahum, karena mereka murji'ah tidak berpandangan adanya hak mendengar dan taat bagi penguasa yang zalim, ulatal jauri, bal yarawna saifa, bahkan mereka berkeyakinan wajibnya menghunus pedang dan melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang zalim. Abdullah bin Tahir rahimallahu ta'ala mengatakan anil murji'ati, tentang murji'ah, la yarawna li sultani ta'atan. Di antara akidah khas murji'ah adalah mereka tidak berpandangan adanya hak ketaatan kepada penguasa. Sufyan ibn Uyainah, demikian juga Al-Auza'i, keduanya mengatakan inna qaulal murji'ati yakhruju ila sayfi. Sesungguhnya perkataan murji'ah itu mengantarkan kepada pedang, yaitu pemberontakan. Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala mengatakan yarawna, mereka murji'ah yarawna sayfa, berpandangan bolehnya mengangkat pedang, menghunus senjata, ala ahlul kiblat, untuk memerangi ahlul kiblat, yaitu kaum muslimin. Dan berikut ini beberapa perkataan tiga ulama kontemporer dalam masalah ini. Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan wajib atas kaum muslimin untuk taat kepada penguasanya, yaitu penguasa muslim. Fil ma'ruf, dalam kebaikan, la fil ma'asiyat, tidak taat dalam maksiat. Fa'idha umir, jika mereka diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka mereka tidaklah taat dalam maksiat. Namun, la yajuzu al-khuju alaiha alaihim bi'asbabiha. Namun tidak boleh memberontak kepada penguasa muslim yang sah, karena sebab dia memerintahkan maksiat. Al-Albani rahimallahu ta'ala mengatakan, mu'alliqan, memberikan komentar untuk isi konten akidah, matan akidah tahawiyah. Di matan tahawiyah dikatakan wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jal faridah, dan kami berkeyakinan bahasanya taat kepada penguasa, yaitu penguasa muslim, adalah bagian dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah sebuah kewajiban. Catatan penting yang disampaikan oleh Al-Albani, wa minal wadih, dan satu hal yang jelas, anna dhalika, bahasanya hak taat kepada penguasa itu khusus untuk penguasa muslim. Hukamil muslimina minhum, penguasa kaum muslimin yang minhum berasal dari kaum muslimin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ta'alah kalian kepada Allah dan ta'alah kalian kepada Rasul dan penguasa kalian. Yang itu minkum berasal dari kalian, yaitu sesama muslim. Maka penguasa yang punya hak taat, ditaati karena dia punya hak untuk ditaati, adalah penguasa muslim. penguasa yang punya hak untuk ditaati karena dia memang punya hak adalah penguasa muslim berdasarkan firman Allah, wa ulil amri minkum, ay minal muslimin, minal ladina amanu. Adapun orang kafir, maka penguasa kafir tidak punya hak taat. Penguasa kafir, maka dia tidak punya hak taat. Jika ulil amrinya adalah ulil amri minhum, penguasa kafir. Penguasa minhum dari mereka orang-orang kafir, bukan minkum. Dari mereka orang-orang kafir, maka mereka tidak punya hak taat karena hak. Mereka tidak punya hak untuk ditaati sebagai perwujudan karena penunaian terhadap haknya. Namun bukan berarti kemudian seorang muslim yang ada di negara kafir, penguasanya kafir, kemudian melanggar aturan lalu lintas dan sebagainya. Namun ditaati karena la dharra wa la dirara. Tidak dilanggar peraturan-peraturannya, tidak dilanggar, dilaksanakan karena la dharra wa la dirara. Untuk kemudian tidak berurusan dengan aparat keamanan, urusan kepada yang berwenang dan seterusnya. Bukan karena punya hak untuk ditaati. Bukan karena punya hak untuk ditaati. Namun karena maslahat. Dalam rangka untuk mengamalkan hadis Nabi, la dharara wa la dirara. Maka minkum di sini nyata-nyata adalah minkumnya adalah minal ladina amanu. Lain halnya dengan tafsiran Ahmadiyah untuk ayat ini. Lain halnya dengan tafsiran dan akidah Ahmadiyah untuk ayat ini. Tafsiran Ahmadiyah untuk ayat ini bahasanya wa ulil amri minkum itu maknanya adalah wa ulil amri fikum. Dan penguasa di tengah-tengah kalian, baik muslim ataupun kafir, taati. Karena sebagaimana diketahui bahasanya, dan itu di antara upaya Ahmadiyah untuk menjaga kekuasaan Inggris di India. Karena Ahmadiyah adalah bentukan penjajah Inggris. Dan dalam rangka menggembosi semangat jihad kaum muslimin, dimunculkanlah Ahmadiyah. Dan di antara peran Ahmadiyah adalah melakukan tafsiran ulang untuk wa ulil amri minkum ditafsiri oleh Ahmadiyah dengan wa ulil amri fikum. Sehingga enggak perlu kalian jihad melawan Inggris. Karena itu ulil amrinya minkum maknanya fikum. Maka meskipun kafir, penjajah kafir, ya, kalau dia penguasa maka kalian enggak perlu ribut, repot, ngangkat jihad untuk memeranginya karena dia adalah ulil amri fikum wajib ditaati gitu. Itu tafsiran Ahmadiyah. Itu tafsiran Ahmadiyah untuk ayat wa ulil amri minkum. Mereka maknai dengan fikum. Sehingga mau muslim penguasa itu mau muslim mau kafir dia tetap punya hak hak ditaati karena dia punya hak untuk ditaati. Oleh karena itu yang lagi ramai di dunia maya beberapa hari ini, ya, maka itu tentu adalah kesalahan yang fatal. Ya, pemahaman Ahmadiyah terhadap ulil amri minkum. Yang dimaknai dengan ulil amri minhum, apa fikum. Nah, maka yang benar sebagaimana dikatakan adalah Al-Albani di sini. Ya, penguasa yang punya hak untuk ditaati karena dia punya hak, itu adalah penguasa muslim. Adapun penguasa yang kafir, maka dia tidak punya hak. Kalau tidak punya hak itu bukan berarti boleh otomatis, boleh memberontak. Karena memberontak itu syaratnya bukan hanya kafirnya penguasa, namun ada syarat yang lain, melihat bagaimana kemampuan kaum muslimin. Kemudian ketika mereka tidak punya hak, ketika penguasa kafir itu tidak punya hak, bukan berarti otomatis semua aturannya dilanggar. Tidak demikian. Namun boleh bisa jadi tetap dilaksanakan dan itu bukan karena menunaikan dalam rangka menunaikan kewajiban kepada penguasa, namun karena la darar wala dirar, jangan kemudian bikin ulah yang menyusahkan diri sendiri. Kemudian Syaikh Mutsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, betapa fasiknya penguasa, maka tidaklah boleh ketika dia masih muslim, tidak boleh memberontak badannya. Meskipun mereka rajin minum khamar, berzina, mendzalimi orang lain dengan main serobot, dengan main gusur seenaknya. La yajuzu al-khuruju alaihim, selama mereka adalah muslim, maka tidak boleh memberontak badannya. Ya, saya katakan fahadi, inilah lima usulul murji'ah. Inilah lima paham mendasar dari murji'ah yang diceritakan dan dibatalkan oleh ahlu sunnah. Yang lima hal ini ghabat an kathir min tulabil ilm, ya, tidak diketahui ghaib atau tidak diketahui oleh banyak penuntut ilmu. Jadilah mereka memberikan tuduhan irja' murji'ah kepada siapa saja yang menyelisih mereka, walau lam yakun, meskipun orang yang dituduh tidaklah mutalabis, ada padanya. Mutalabis itu dari kata-kata libas, berpakaian, maksudnya adalah terjumus dalam salah satu dari pendapat-pendapat mendasar dari murji'ah. Fatara, maka Anda lihat bahasanya athar salaf, athar dari salaf itu membebaskan orang yang dituduh dari irja, dari tuduhan murji'ah. Kemudian datanglah min ahli asrina, orang di zaman kita yang menuduhnya dengan tujuan murji'ah. Maka aku tanya kepada kalian, billahi dengan nama Allah, ya ahlal insaf, wahai orang-orang yang masih punya sikap insaf dan punya sikap yang adil, siapakah yang lebih tahu tentang murji'ah dan usul murji'ah? Apakah a'immatus salaf ataukah mereka-mereka para thalabul ilm? Ataukah mereka sebenarnya punya salaf yang bukan salaf kita? Tsumma aqul, kemudian aku katakan, wa asattu min hadza, yang lebih jelek daripada hal ini, bahasanya sebagian penuntut ilmu mereka bersengaja mengambil pendapat-pendapat ijtihadi yang dipilih oleh yang mereka pilih dalam sebagian masalah, kemudian mereka jadikan sebagai usul ahli sunnah. Wa'tabaruha, kemudian mereka anggap sebagai pembeda antara ahli sunnah dan murji'ah. Misalnya tentang masalah at-tasyri' al-am, mereka ambil satu pendapat ya, dari hasil ijtihad mereka, kemudian mereka jadikan inilah pembeda antara ahli sunnah dengan murji'ah. Kemudian mereka tuduh orang yang menyelisih mereka dalam masalah ijtihadiyah tersebut dengan tuduhan murji'ah. Atau contohnya semacam masalah meninggalkan sholat karena tahawunan, karena menyepelekan dan karena malas. Meskipun saya pribadi bersama pendapat yang mengatakan bahasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia kafir dengan kufur akbar. Illa akan tetapi annaha, masalah ini, masalah orang yang meninggalkan sholat karena malas, itu adalah mahalu khilafin, adalah perkara yang diperselisihkan sejak mutaqaddimi min ahli sunnah, sejak para ulama ahli sunnah masa silam. Dan tidak ada hubungan antara meninggalkan sholat karena malas dengan murji'ah, dengan paham irja, baik hubungan dekat ataupun hubungan jauh, selama khilafnya dalam masalah ini dibangun di atas dalil. Fal yutanabbah lihada, maka perhatikanlah hal ini. Catatan kaki yang penting berkenaan dengan masalah ini, tanbihun catatan. Qad yakunu, boleh jadi perselisihan dalam masalah hukum orang yang meninggalkan sholat karena menyepelekan itu punya hubungan dengan murji'ah dan khawarij. Wadhalika, dan hal tersebut, seandainya manakala perselisihan tersebut keluar dari lingkaran telaah terhadap dalil, namun muncul karena mengambil usul yang rusak dari usul murji'ah atau usul khawarij. Maka siapa yang membangun anggapan tidak kafirnya orang yang tidak sholat karena malas, ala aslihi al-qa'il, karena kaidahnya yang mengatakan tidak ada kekafiran kecuali karena menganggap halal, maka dia murji'ah. Maka dia murji'ah. Ini bukan karena masalah dalil, namun karena ternyata usulnya adalah usul murji'ah. Dia katakan semua tidak ada pembatal keimanan secara itlak, kecuali harus ada istihlal. Maka termasuk diantaranya tidak ada kekafiran bagi orang yang meninggalkan sholat karena tidak ada istihlal pada dirinya. Nah, ini mengambil usul murji'ah. Maka ini penyimpangan. Demikian juga siapa yang membangun vonis kafirnya untuk orang yang meninggalkan sholat karena kaedah yang dia yakini yang mengatakan kafirnya semua orang, kafirnya orang yang melakukan dosa besar, maka dia khawarij. Adapun orang yang membangun pendapatnya dalam masalah ini karena pertimbangan-pertimbangan dalil dan orangnya itu sendiri bersih dari usul murji'ah ataupun usul khawarij, fahuwa sunni salafi, maka dia adalah seorang sunni, maka dia adalah seorang ahlu sunnah, baik dia meyakini kafirnya orang yang meninggalkan sholat ataupun dia meyakini tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Dan para ulama kita, tiga ulama kita rahimahumullahu, meskipun mereka berselisih dalam masalah hukum orang yang meninggalkan sholat, karena berselisih dalam dua pendapat yang telah terkenal, dan itu telah dinukil dari ulama terdahulu ahlu sunnah, namun mereka membangun pendapat yang mereka pilih karena dalil, dan mereka sendiri bersih dari usul fasidah, kaedah-kaedah dasar yang rusak, baik yang dimiliki oleh murji'ah ataupun oleh khawarij. Oleh karena itu tidak ada jalan untuk mencela mereka dari sudut dan sisi manapun. Maka Al-Albani mengatakan ya, tidak kafir. Sedangkan Ibn Baz dan Ibn Utsaimin mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas. Meskipun Ibn Baz dan Utsaimin berbeda pendapat tentang tolak ukur orang yang tarikus sholat. Kalau saya Ibn Baz rahimahullah ta'ala, tolak ukur tarikus sholat adalah satu sholat. Siapa yang meninggalkan satu sholat dengan sengaja, maka dia murtad dan kafir. Oleh karena itu saya melubas ditanya tentang orang yang dengan sengaja tidur larut malam, kemudian dia pasang alarm jam 8 pagi dengan sengaja dia demikian, dan dengan sadar dia seperti itu, dia mau bangun jam 8 pagi dan nanti sholat subuh setelah jam 8 pagi, maka bagaimanakah orang ini? Maka beliau katakan dia murtad, ini batal keislamannya karena dia meninggalkan sholat. Karena tolak ukurnya menurut beliau cukup satu sholat. Lain halnya dengan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala yang beliau mengatakan orang itu tidaklah disebut tarikus sholat kecuali meninggalkan semua sholat. Kalau dia bolong-bolong, maka belum termasuk dalam definisi tarikus sholat. Wada tafriq, dan rincian ini ala nahwil mutaqaddam sebagaimana yang telah lewat, yaitu tiga poin di atas. Kalau meyakini tidak kafir yang meninggalkan sholat karena usul yang diyakini yang itu adalah usul murji'ah dan seterusnya. Tiga rincian di atas ada poin 1, poin 2, dan poin 3. Apakah ini karena dalil ataukah karena usul murji'ah ataukah karena usul khawarij, ini tidak hanya berlaku untuk masalah tarikus sholat. Tiga rincian ini tidak hanya berlaku untuk orang yang meninggalkan sholat, namun yashmul, namun mencakup semua masalah yang ulama ahlussunnah berselisih di dalamnya, di antara mereka yang mereka berselisih dalam masalah vonis kafir. Itla yang taksir al-kalamu ala mas'alat tarikus sholat. Karena pembicaraan dalam masalah ini tidak terbatas hanya masalah orang yang meninggalkan sholat sebagaimana salah paham sebagian orang. Jadi masalah ini berlaku untuk semua masalah khilafiyah, kafir dan tidaknya. Hal-hal yang diperselisihkan apa itu kafir ataukah tidak, dan ulama berselisih karenanya, itu tidak hanya masalah tarikus sholat. Banyak masalah. Mereka ulama ahlu sunnah berselisih pendapat tentang khawarij. Apakah mereka kafir ataukah tidak kafir. Ya, mereka para ahlu sunnah berselisih pendapat tentang orang yang dalam keadaan hadas sengaja sholat. Sengaja sholat dalam keadaan dia tahu kalau dia hadas. Ya, maka Imam Abu Hanifah mengatakan batal imannya karena itu istihza. Karena itu mengejek Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja sholat dalam keadaan hadas, pura-pura sholat. Padahal dia tahu kalau dia habis kentut. Ya. Ulama yang lain mengatakan itu tidak membatalkan keimanan. Para ulama Ahlussunnah berselisih pendapat tentang orang yang menyebut masjid dengan tasghir, musajid, menyebut mushaf dengan bentuk tasghir, musaihif. Maka kata Al-Imam Abu Hanifah itu membatalkan iman. Jumhur ulama tidak mengatakan itu tidak batal iman. Maka semua permasalahan yang ulama berselisih pendapat apakah itu kemurtatan ataukah tidak, berlaku tiga rincian di atas. Ya, jika itu dibangun di atas dalil, karena pertimbangan dalil, ya, karena semata-mata mengikuti dalil, mau mengambil vonis murtad ataupun tidak murtad, maka dia adalah seorang sunni. Namun jika mengambil vonis tidak kafir, kenapa? Karena membangun pendapatnya di atas kaidah murji'ah, ya, maka ini murji'. Jika kemudian memilih pendapat kafir, kenapa? Karena berangkat dari usul khawarij, kaidah khawarij, maka dia khawarij. Wa barata ulama sunnah zahiratun, dan bersihnya para ulama ahli sunnah dari tuduhan-tuduhan ini satu hal yang jelas. Fahum maka mereka, meskipun sebagian ahli bid'ah itu mencocoki mereka dalam masalah vonis kafir atau vonis tidak kafir, namun istiad-istiad mereka itu berputar di sekeliling dalil. Walaysalahum min hadil usulil fasidah syai, dan sedikit pun tidak ada pada mereka usul yang rusak dari usul khawarij atau usul mu'tazilah, sehingga mereka layak dan berhak untuk dituduh dengan tuduhan rusaknya mu'taqad, rusaknya akidah, atau dinisbatkan kepada bid'ah murji'ah atau khawarij. Wataqadam, dan telah lewat penjelasan tentang salahnya orang yang mencela ahlu sunnah karena mencocoki sebagian ahli bid'ah dalam selain perkara yang itu merupakan kesesatan dan bid'ah mereka. Karena tidak ada satupun aliran sesat yang menisbatkan diri kepada Islam kecuali punya kecocokan dengan ahlu sunnah dalam kebenaran yang dimiliki oleh ahlu sunnah. Maka semata-mata punya titik kesamaan dengan ahli bid'ah itu bukan satu hal yang tercela. Karena tidak semua ahli bid'ah itu semua perkataannya dan tindakannya, perbuatannya bid'ah semua dan sesat semua. Kemudian bahasan yang keempat yang terakhir, jawaban untuk adilatil mukhalifin, dalil-dalil orang yang menyelisihi pendapat si penulis buku ini. Ini. Dan mereka punya 14 dalil. Dalil yang pertama adalah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka kafir. Maka jika mereka mengatakan bahasanya siapa yang menetapkan hukum dengan tidak berbeda dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir berdasarkan nas ayat. Maka jawabannya, kekafiran dalam ayatnya adalah kufur asghar dan bukan kufur akbar. Dan alasannya ada tiga alasan. Yang pertama adalah ijma' ahlu sunnah, bahasanya ayat ini tidak sebagaimana makna zahirnya. Sebagaimana telah dijelaskan di halaman depan. Di antaranya adalah perkataan ala juri dalam asy-syari'ah dan yang lain. Ahlu sunnah sepakat, bahasanya makna ayat ini tidak sebagaimana zahirnya. Kemudian tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang juga telah dibahas, kemudian tafsiran sebagian tabi'in yaitu murid-muridnya Ibnu Abbas yang juga telah disebutkan, dan tafsiran tabi'in di sini tidak diketahui ada tabi'in lain yang menyelisih mereka dalam tafsiran ini. Tidak dijumpai tabi'in yang semasa dengan mereka, yaitu tabi'in yang lain yang menyelisih mereka dalam hal ini. Maka karena tidak ada yang menyelisih mereka dalam hal ini, maka kembali kepada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip di catatan kaki. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika membicarakan tentang tafsir tabi'in, beliau mengatakan, "Idza ajma'u 'ala syai', jika mereka tabi'in sepakat atas satu penafsiran, fala yurtabu, maka tidaklah diragukan bahasanya tafsiran tabi'in dalam hal ini adalah hujjah. Namun jika mereka berselisih, ya, terdapat perselisihan, sebagian ulama ahli tafsir tabi'in mengatakan tafsirnya demikian, yang lain mengatakan demikian, fala yakunu, maka tidaklah ucapan sebagian ulama tabi'in hujjah atas yang lain. Tidak pula bisa menjadi hujah atas orang-orang setelah mereka. Sehingga kita perlu melakukan tarjih. Apa yang kita lakukan? Tidak boleh memunculkan pendapat yang lain. Namun melakukan proses pemilihan manakah yang lebih tepat. Ya, apa yang jadi acuan untuk memilih yang lebih tepat? Wa yurja fi dzalika, dan yang jadikan acuan dalam masalah ini untuk memilih mana yang lebih tepat adalah ila lughatil Qur'an wa sunnah, yaitu bahasa Al-Quran dan sunnah, atau keumuman lughatul Arab, bahasanya orang Arab yang di situ muatannya umum, maka yang tafsiran yang sejalan dengan itu yang lebih tepat. Ya, ketika ini ayatnya umum, kemudian di ulama tabi'in berselisih pendapat. Ada yang memaknai sebagaimana makna umumnya dan ada yang memberikan makna khusus. Maka yang benar bersama yang memberikan makna umum atau perkataan para sahabat dalam masalah itu. Itu diantara acuan untuk melakukan tarjih dalam masalah ini. Beliau juga mengatakan siapa yang berbelok dari perkataan para sahabat dan tabi'in dan tafsiran mereka kepada tafsiran yang menyelisihi hal tersebut, maka dia adalah orang yang keliru dalam hal itu, bahkan mubtadi wa in kana mustahidan, namun jika dia mustahid dan itu karena ijtihad, maka kesalahannya diampuni. Dan jika kemudian mereka memberikan, sebagian tabi'in memberikan tafsiran dan tidak ada yang menyelisihi, maka ini adalah ijma' atau semi-ijma', sehingga tercakup dalam kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah tentang tafsir tabi'in di atas. Jika ada orang yang menyanggah, al-asal indal itlaq, hukum asalnya saat kemudian indal itlaq, ketika dimutlakkan tidak ada keterangan tambahan, maka kata-kata kekafiran itu insirof tertuju pada kekafiran besar. Maka jawabannya anna hadzal irad, bahasanya sanggan ini tidak ada buahnya. Karena terdapat maya ja'alul murad, terdapat indikator yang menjadikan bahasanya yang dimaksudkan dengan kafir dalam ayat ini adalah kafir asghar, yaitu tafsir Ibnu Abbas dan sebagian murid-muridnya. Maka jawabannya gampang, itu kan hukum asal. Hukum asal itu kan ditinggalkan kalau ada indikator. Nah, di sini sudah ada indikator. Selesai. Anda katakan itu hukum asalnya, ya betul kalau ya sudah itu hukum asalnya. Dan hukum asal itu kan dipertahankan kalau ada, kalau tidak ada indikator lah. Dalam hal ini sudah ada indikator tafsiran Ibnu Abbas dan tafsiran Mujahid, tafsiran Atha, yang menunjukkan bahasanya yang dimaksudkan bukan kufur akbar namun kufur asghar. Tsumma inqila, jika ada yang menyanggah, Ibnu Taimiyah telah melakukan kegiatan istiqra, namun yang benar istiqra itu tidak pakai hamzah. Kalau istiqra pakai hamzah artinya meminta untuk membaca. Istiqra dalam artian penelitian itu fiilnya pakai ya, istiqra. Istiqra ya istiqri, kemudian nanti masdarnya jadi hamzah, istiqraan. Namun kalau fiil madinya istiqra, maka ini artinya minta untuk, menyuruh untuk membaca, bukan penelitian. Maka harusnya qad istiqra, setelah ra itu ya. Ibn Taimiyah telah melakukan penelitian tentang kata-kata al-kufur yang di situ ma'rifat dengan alif lam, maka hasil penelitiannya tidaklah datang kata-kata al-kufru dengan alif lam kecuali maksudnya adalah kufur akbar. Ibn Taimiyah mengatakan wal kufur al-mu'arraf dan kufur yang al-mu'arraf mengandung yang al-kufru yang ma'rifat yang syarif tertuju kepada kekafiran yang telah dikenal, yaitu kekafiran yang keluar dari Islam. Perkataan Ibn Taimiyah ini dijumpai di Syarah Umdah, Syarah Umdatul Fiqh, Syarah beliau untuk Umdatul Fiqh karya Ibn Qudamah, demikian juga dijumpai di Iqtida' Siratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Maka jawabannya istiqra' Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala itu berkenaan dengan masdar, yaitu al-kufu. Sedangkan yang terdapat dalam ayat Al-Ma'idah ayat 44 adalah isim fa'il. Fa'ulaika humul kafirun. Wa farqun bainahuma, dan terdapat perbedaan antara masdar dan isim fa'il. Apa bedanya? Masdar itu hanya menunjukkan pada perbuatan semata. Wa amma ismul fa'il, adapun isim fa'il, maka muatannya itu menunjukkan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan alias fa'ilnya. Lidzalika, oleh karena itu Ibn Taimiyah sendiri qad ja'ala al-qawla bi anna al-murad bil kufri fil ayati wal kufur asghar. Oleh karena itu Ibn Taimiyah sendiri mengatakan bahasanya dimaksud dengan fa'ulaika humul kafirun dalam Al-Ma'idah adalah kufur asghar. Kaulan beliau katakan, beliau jadikan itu adalah perkataan sebagian imam salaf, bahkan beliau katakan mayoritas salaf, sebagaimana kutipannya telah dibawakan di depan. Maka siapa yang paling mengerti kaedah daripada pemilik kaedah? Pemilik kaedahnya Ibn Taimiyah. Beliau sendiri mengatakan pendapat mayoritas salaf untuk ayat ini itu adalah kufur asghar. Dan beliau tidak memberikan kritik setelah membawakan nukilan tersebut. Maka ini takrir, maka ini ikrar persetujuan beliau dengan perkataan mayoritas salaf. Dan di antara hal yang menegaskan bahasanya simpulan Ibn Taimiyah itu adalah berkenaan dengan masdar dan tidak berkenaan dengan isim fa'il, itu ditegaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Beliau mengatakan, dan di antara pemahaman yang buruk adalah perkataan orang yang menisbatkan kepada Ibn Taimiyah bahwasanya beliau mengatakan jika kata-kata kekafiran disebutkan tanpa ada embel-embel, maka maksudnya adalah kufur akbar. Mustadilan bihadal qawl, kemudian dia orang tersebut berdalil dengan perkataan Ibn Taimiyah ini alat takfir untuk menjatuhkan vonis kafir dengan menggunakan ayat fa'ulaika humul kafirun. Ma'ana laisa fil ayat, padahal tidak ada dalam ayat anna hadha huwal kufru. Tidak ada dalam ayat bahasanya itu adalah al-kufru. Yang ada dalam ayat itu isim fa'il. Al-kafirun. Bukan al-kufru. Amal qawlu sahih, adapun pendapat yang benar dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah beliau tafriq, membedakan antara al-kufru yang ma'rifat dengan alif lam dan kufru yang munakkaran yang nakirah. Maka Ibn Taimiyah itu membahas masdar. Membahas masdar antara, maka masdar yang mengandung alif lam itu berbeda dengan masdar yang nakirah. Amal wasfu, adapun sifat untuk person, adapun sifat, karena ini al-fi'lu, al-masdar itu al-fi'lu. Amal wasfu, adapun sifat yang dilekatkan kepada person, fayasluh, maka boleh kita katakan badannya ulaika kafirun atau ulaikal kafirun. Binaan berdasarkan sifat yang mereka miliki berupa kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam, maka bedakan antara ayusaful fi'lu wa ayusaful fa'ilu. Kata Syekh Ibn Utsaimin, bedakan antara sifat kufur untuk perbuatan, yaitu masdar, dan sifat kufur untuk fa'il, yaitu isim fa'il. Maka bedakan antara masdar, ya terjemah bebasnya, bedakan antara masdar dengan isim fa'il. Kaidah Ibn Taimiyah berlaku untuk masdar, kata Syekh Ibn Taimin, untuk wasful fi'li, dan tidak berlaku untuk wasful fa'il. Pelabelan untuk fa'il, itu pelabelan untuk perbuatan, dan bukan pelabelan untuk pelaku perbuatan. Maka itu berkenaan dengan masdar, dan bukan berkenaan dengan isim fa'il. Dan kemudian yang lainnya, atau tambahan jawaban untuk hal ini, adalah kaidah Ibn Taimiyah di sini, apakah kaidah yang mutaridah, yang valid dan akurat, sudah bisa kemudian berlaku untuk semuanya ataukah yang lain? Sebagian ahli ilmi mengkritisi kaidah Ibn Taimiyah tentang masalah masdar ma'rifat dan masdar nakirah untuk kafir, untuk kufrun. Karena dijumpai ada masdar dan itu pakai alif lam, masdar kufur dan itu pakai alif lam, namun ulama berselisih pendapat tentang maknanya. Yaitu dalam kasus khuluk pertama dalam Islam, khuluk pertama dalam Islam, maka seorang sahabiah menggugat cerai suaminya karena dia tidak bisa mencintai suaminya. Maka dia katakan dan dia minta izin kepada Nabi, apakah untuk khulu, untuk menggugat cerai. Alasan yang dia disampaikan oleh sahabiah ini, dia katakan akhsal kufra fil Islam. Akhsal kufra fil Islam. Ya Rasulullah la'at'an fi dinihi wa khuluqihi. Wa ya Rasulullah, saya tidak komentar negatif tentang agama dan akhlak suamiku. Walakinni akhsal kufra fil Islam. Akan tetapi aku khawatir terjumus dalam kekafiran dalam Islam. Dan tentang al-kufra dalam perkataan dalam hadis ini, dalam perkataan sahabiah ini, dan Nabi tidak salahkan teks dan redaksi yang diucapkan oleh sahabiah. Dia menggunakan kata-kata alif lam, akhsal kufra fil Islam. Nah, al-kufra fil Islam ini nanti ulama pensyarah hadis berselisih pendapat tentang maknanya. Mereka ada yang memaknai, ada dua pendapat. Yang pertama memaknai dengan kufrul asghar, yaitu kufrul asir, yaitu tidak bisa berterima kasih dan bersikap baik kepada suami. Saya khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak suamiku karena aku tidak bisa mencintainya karena jeleknya rupanya. Maka saya khawatir tidak bisa menunaikan apa yang jadi haknya. Dan ini kufrul asir, kufur dengan kebaikan suami. Yaitu Nabi sampaikan dalam hadis yang lain adalah sebab wanita masuk neraka. Kemudian, namun ada pendapat yang mengatakan al-kufra di sini adalah kufur akbar. Wahai Nabi, jika ternyata saya minta izin untuk gugat cerai yang tidak dibolehkan, saya khawatir itu pikiran itu bundet sampai-sampai saya akan murtad. Biar kalau murtad kan otomatis cerai kalau tidak dibolehkan untuk pisah dengannya. Saya khawatir pikiran itu sampai bundet, gimana saya harus pisah dengannya, ya sudahlah saya murtad saja. Nah, dengan murtad kan otomatis muslimah muslim tidak boleh kemudian beristri dengan wanita kafir, dalam ini wanita murtad. Ada yang memberikan penjelasan demikian. Maka ini diperselisihkan. Akhsal kufra fil Islam diperselisihkan. Sehingga kaidah Ibn Taimiyah dalam masalah ini tidak 100% tepat. Karena ya itu bisa tepat kalau kita di sini merojihkan Al-kufra di sini adalah kufur akbar sebagaimana pendapat salah satu dari dua pendapat dalam masalah ini. Namun kalau kalau ini dibawa kepada pendapat yang lain mengatakan kufur asyir, ya maka jadinya kaidah Ibnu Taimiyah itu tidak berlaku di sini, padahal di sini masdar al-kufra fil Islam. Ya, kemudian dalil yang kedua yang dijadikan oleh oleh sebagian orang untuk secara generalisir dan gebiah uyah mengatakan kufur akbar untuk orang yang tidak menetapkan hukum dengan hukum Allah adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-65, fala wa rabbika, lanya itu harfu tanbih, sehingga kurang lebih tidak diterjemahkan, wa rabbika demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman, kecuali mereka menjadikanmu hakim dalam semua perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak jumpai dalam diri mereka harjan sempit atas putusanmu, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Mereka mengatakan bahasanya Allah meniadakan iman dari orang yang tidak menjadikan syariat sebagai hakim, sebagai acuan hukum. Dan ini yaqtadi berarti kekafiran. Maka jawabannya, yang ditiadakan oleh ayat adalah kamalul iman al-wajib. Ini adalah kamalul iman al-wajib. Bukan aslul iman. Yang ditiadakan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Karena kamalul iman itu ada dua macam. Kamalul iman wajib dan kamalul iman al-mustahab. Kamalul iman wajib itu semua kewajiban syariat. Semua kewajiban syariat. Puasa Ramadan itu kamalul iman yang wajib. Kamalul iman al-wajib. Berhaji bagi yang mampu adalah kamalul iman al-wajib. Berbakti kepada orang tua adalah kamalul iman al-wajib. Dan adalah kamalul iman al-mustahab. Dan itu semua amal yang hukumnya sunnah. Salat duha kamalul iman mustahab. Salat witir kamalul iman al-mustahab. Puasa Senin dan Kamis kamalul iman al-mustahab. Nah, yang ditiadakan dalam ayat ini adalah kamalul iman al-wajib dan bukan aslul iman. Bukan dasarnya iman. Yang meniadakan aslul iman sama dengan meniadakan iman seluruhnya. Fal ayah tahkum, maka ayat ini memberikan vonis kurangnya iman dan bukan hilangnya iman. Apa alasannya? Penjelasannya. Karena peniadaan iman dalam syariat itu maknanya ananafil iman ja'afi syariah, terkadang peniadaan iman terdapat dalam syariat dan maknanya adalah nafyul kamal, peniadaan kesempurnaan, yaitu kesempurnaan yang wajib dan bukan peniadaan asal. Terkadang demikian. Contohnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak beriman sampai atau kecuali ketika telah menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Di sini terdapat peniadaan iman bagi orang yang tidak menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Apa yang ditiadakan? Ya, kamalul iman, bukan aslul iman. Apakah murtad orang yang senang kalau orang lain itu susah? Tetangganya susah, dia gembira. Murtadkah dia? Tak murtad. Maka tidak beriman di sini, tidak iman dalam artian tidak memiliki kesempurnaan iman yang wajib seharusnya ada pada dirinya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Bahkan ditambah sumpah demi Allah tidak beriman. Nabi katakan tiga kali, siapakah mereka wahai Rasulullah? Tanya sahabat, alladzila yamanu jaruhu bawa'iqahu, yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Apa mengganggu tetangga itu membatalkan iman? Nah. Fa idza arafta, maka jika Anda telah mengetahui bahasanya peniadaan iman ya'ti fi syariah, terkadang ya'ti di sini terkadang. Terkadang karena ada juga peniadaan iman artinya batal iman. Ya'ti terkadang fi syariah dalam syariat maknanya adalah meniadakan kesempurnaan. Wa arafta anna hadzal ihtimal, maka Anda mengetahui bahasanya kemungkinan ini mengharuskan kita harus ta'anni, harus pelan-pelan dalam memberikan vonis kafir dalam ayat ini. Perlu ditelaah lebih dalam, jangan tergesa-gesa. Nah, terus itu apakah itu adalah bisa dikatakan pasti adalah peniadaan kamalul iman yang wajib? Fa'lam maka ketailah, terdapat indikator yang membelokkan iman yang ditiadakan dari ayat di atas dari peniadaan aslul iman menjadi peniadaan kamalul iman al-wajib. Dan di antara indikator yang membelokkannya ada dua indikator penting. Indikator yang pertama, yang ditiadakan oleh ayat itu adalah tiga jenis manusia. Yang di, peniadaan iman yang ada dalam ayat itu untuk tiga jenis manusia. Yang pertama adalah manusia yang tidak mau menjadikan Rasul sebagai sumber hukum dalam semua perkaranya, perkara yang diperselisihkan. Kemudian orang yang kedua, orang yang di dalam hatinya terdapat ganjalan terhadap hukum yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan peniadaan iman yang ketiga adalah ditujukan pada orang yang tidak pasrah dengan hukum yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan, siapa yang menjadikan peniadaan iman dalam ayat ini adalah peniadaan aslul iman alias meniadakan semua iman, lazimahu, jika dia konsekuen, maka harusnya yang dia kafirkan tiga jenis manusia di atas sekaligus. Bukan hanya manusia yang pertama, namun juga manusia yang kedua dan ketiga. Ma'annahu ja'a mayadullu, padahal terdapat dalil atau indikator yang menunjukkan tidak kafirnya manusia yang kedua dan ketiga. Wa min hadil adillah, dan di antara indikator yang menunjukkan tidak kafirnya manusia jenis yang kedua dan ketiga, minimal ada dua dalil yang sangat jelas di bawah ini. Nah, enggak pakai dalil pun itu sudah masalah. Seandainya indikatornya enggak usah pakai dalil, berarti enggak konsekuen enggak? Yang dikafirkan jangan yang pertama, yang tidak menggunakan hukum Nabi dalam masalahnya, namun yang mengganjal, merasa berat. Berarti wanita yang enggak rela suaminya kemudian poligami kafir karenanya. Karena Nabi membolehkan, namun dia berat hati. Berat hati. Orang yang kedua kan cuma masalahnya berat hati. Man wajata fi nafsi syai'an, ada berat hati. Dan hati kemudian terasa berat untuk bangun subuh. Berat hati dengan hukum Nabi, kafir. Kan? Berat hati dengan hukum Nabi. Dan orang merasa berat kemudian dalam masalah bagi waris perempuan yang kemudian berat, kemudian jatahnya cuma separuh. Dia terima, namun berat. Dia enggak kemudian singkirkan hukum, dia pakai hukum Nabi, namun ganjel. Namun berat hatinya. Karena orang kedua itu kan masalah berat hati. Wajah tafinam si syai'an, ada berat dalam hati, terasa berat dalam hati terhadap hukum Nabi. Konsekuen enggak? Kalau konsekuen itu dikafirkan juga loh. Ya. Karena yang ditiadakan oleh ayat, peniadaan oleh ayat adalah peniadaan tiga-tiganya. Bukan hanya salah satunya. Bukan hanya yang pertama saja. Orang yang kedua itu ditiadakan iman. Warabbika la yu'minu. Demi Allah mereka tidak beriman. Demikian juga yang ketiga. Namun di sini apalagi ditambah di sini ada sharifnya, ada indikatornya. Indikator yang pertama, perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu tatkala futihat Mekah. Kemudian terjadi penaklukan kota Mekah. Dan kusima al-ghanaim fi Quraisyin, kemudian ghanimah dibagikan kepada orang-orang Quraisy. Namun wallahu a'lam, ini ghanimah perang Hunain. Ghanimah perang Hunain. Ya, ghanimah pada perang Hunain, Nabi bagi di satu tempat namanya Ji'ronah. Dan di situ yang diberi harta yang banyak ya, adalah orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Ada yang kasih unta 200 ekor, ada yang dikasih 300 ekor. Ansar tidak dapat. Faqalat al-Ansar, maka ada bisik-bisik di kalangan Ansar. Inna hadha lahuwal ujb. Ini sungguh satu hal yang mengherankan. Sungguh pedang-pedang kita bertetesan darah mereka, orang-orang Quraisy. Namun ghanimah yang kita dapatkan malah dikembalikan kepada mereka dan diberikan pada mereka. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisik-bisik di kalangan Ansar ini akhirnya sampai kepada telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kumpulkan semua Ansar. Faqal, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malladzi balaghani ankum?" Apa yang berita apa yang sampai kepadaku dari kalian? Tahukah kalian berita apa yang sampai kepadaku dari kalian? Mereka mengatakan, "Huwalladzi balaghaka." Benar wahai Nabi, itulah yang apa yang telah sampai padamu. Wa kanu la yakdzibuna, dan mereka tidak berdusta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah kalian ridha manusia kembali dengan membawa dunia ke rumah-rumah mereka, sedangkan kalian membawa Rasulullah ke rumah-rumah kalian? Seandainya manusia itu menempuh satu lembah atau syi'ab, syi'ab itu jalan di gunung, sedangkan Ansar itu menempuh satu lembah dan satu syi'ab, niscaya aku akan menempuh lembahnya Ansar dan jalan yang dipilih oleh orang-orang Ansar." Dan nasihat panjang yang berujung kemudian tangisan yang sangat mengharukan. Kemudian kalau mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, qad radina." "Wahai Rasulullah, kami telah ridha." Di awal Ansar tidak ridha dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murtadkah mereka? Kafirkan mereka? Tidak. Faradiyallahu anil Ansar wa an jamin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ardahum, semoga Allah meridai mereka semua. Ma'abarahum wa astaqa imanuhum. Betapa baiknya mereka dan betapa tulusnya iman mereka dan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ji'nahu, mereka datang kepada Nabi, yunashitnahu al-adla fi binti Abi Quhafah, dan mereka menuntut keadilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan anaknya Abi Quhafah, yaitu Aisyah radhiallahu anha. Mereka datang, rombongan para istri Nabi datang menemui Nabi, minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap adil. Mereka menuntut agar Nabi memberikan pengumuman kepada para sahabat. Tuntutan dari para istri Nabi, mereka selain Aisyah, mereka nuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberikan pengumuman kepada para sahabat. Pengumumannya adalah, jika siapa saja yang mau kirim-kirim hadiah, tidak perlu harus nunggu giliranku di tempatnya Aisyah. Itu yang mereka inginkan. Karena para sahabat ketika mereka kirim makanan dan sebagainya, mereka nunggu kalau Nabi jatahnya di rumah Aisyah. Maka ketika itu banyak yang ngasih makanan, minuman, apa-apa. Banyak yang ngasih hadiah. Begitu di istri yang lain sepi. Di istri yang lain sepi. Kalau mereka tahu cintanya Nabi yang demikian besar kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka mereka milih nanti kalau mau kirim-kirim, nantilah nunggu kalau sudah jatahnya di temannya Aisyah. Nah, mereka nuntut. Pertama kali mereka lewat Fatimah. Nabi tidak memberikan respon. Dan mereka akhirnya kemudian nuntut. Mereka kemudian datang sendiri. Mereka nuntut demikian. Dan Nabi SAW menolak permintaan mereka. Apa ini? Tidak rido dengan, kalau boleh dibilang, ini tidak rido dengan putusan Nabi SAW. Ya, putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang tuntutan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan, "Demi Allah zat yang mengutusku dengan bahwa kebenaran, aku tidak pernah mendapatkan wahyu dalam keadaan aku berselimut dengan istri-istriku kecuali pada saat aku berselimut dengan Aisyah." Itu respon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menolak permintaan mereka atau tuntutan mereka. Ya, dan kalau boleh dibilang ini tidak ridha. Ya, dan ini dalil bahasanya tidak ridha dengan putusan Nabi bukanlah satu hal yang membatalkan iman. faradallahu an zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ardahunna, semoga Allah melimpahkan ridhonya kepada para istri Nabi, amin. Fa in kana al manfi an tsani wa salis, maka jika yang ditiadakan dari manusia jenis kedua dan yang ketiga adalah kamalul iman, falabuta ayakuna kadzalika, maka tidak boleh tidak harus seperti itu juga untuk manusia jenis yang pertama. Maka jika manusia yang kedua dan yang ketiga tidak kafir, tidaklah batal keimanannya, maka manusia yang pertama juga seperti itu. Sawa'un pisawa'in, sama persis. Li'anal wa'id, karena ancaman itu warid fi haqqihim, yang tertuju kepada tiga mereka ini ancamannya sama. Ditambah lagi wa'in koronta, jika ada anda gandengkan, ada bandingkan, dan jika anda bandingkan pendapat ini yang mengatakan bahasanya yang ditiadakan adalah keseluruhan iman, jika dibandingkan dengan perkataan Ibnu Taimiyah di Minhajus Sunnah, maka faqad tajallalakal amru, maka semakin gamblanglah duduk permasalahannya. Apa dikatakan Ibnu Taimiyah di Minhajus Sunnah, wa hadil ayatu mimma yahtajju bihal khawariju ala takfiri wulatil amri alladzina la yahkumuna bima anzalallah. Ayat ini yaitu surat An-Nisa ayat 65 adalah ayat yang jadi dalil khawarij untuk memberikan vonis kafir kepada para penguasa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Anda bandingkan perkataan mereka yang berdalil dengan ayat tersebut kemudian dengan perkataan Ibnu Taimiyah, maka jelaslah siapakah dibalik pendalilan terhadap ayat ini. Kemudian syarat yang kedua, indikator yang membelokkan peniadaan dalam ayat di atas dari peniadaan aslul iman kepada kamalul iman, indikator yang kedua, wafihi mabahasun daqiqun, ini adalah pembahasan yang agak rumit, agak jelmit. Anal ayat nazalat fi rajulin ansarin badriyin, ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat ansar, bahkan dia adalah ahlul badr. Sedangkan Badriyun adalah orang-orang yang terjaga dari terjumus dalam kufur akbar. Sababul nuzulnya adalah jarak terjadi antara Az-Zubair dan orang tersebut, khusumah pertengkaran. Faqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan satu putusan yang ini membuat tersinggung sahabat Ansar. Fakal, maka dia dengan mengatakan, apakah karena dia anak bibimu, wahai Nabi, engkau beri putusan seperti itu. Ya, sengketanya adalah masalah air. Sengketanya adalah masalah air, masalah distribusi air. Ya, maka kebunnya Az-Zubair itu di atasnya kebunnya Ansar. Ini kebunnya Ansar bawah, kebunnya Zubair agak di atas. Kemudian air datang dari atas. Terjadi sengketa masalah pembagian air. Maka pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya berpihak kepada Al-Ansar. Pada awalnya dia itu sebenarnya berpihak kepada Ansar, namun dia tidak faham. Maka Nabi berkata kepada Zubair, wahai Zubair, airi kebunmu. Kalau sudah cukup, pindahkan kepada kebun sahabatmu Ansar ini. Dia marah. Akana ibn amatik. Nabi, apakah kemudian putusannya semacam itu karena itu adalah anak bibimu? Maka Nabi pun marah dengan perkataan Ansar ini. Kemudian Nabi memberikan putusan yang sesungguhnya. Wai Zubair, aliri kebunmu. Air kebunmu sampai penuh menjadi batasnya. Sampai penuh batasnya. Karena itu hakmu. Setelah lebih dari penuh, biarkan dia air tersebut mengalir ke kebun yang bawah. Itu kebun orang Ansar ini. Tadi di putusan yang pertama, Nabi itu tidak nyuruh sampai penuh. Mungkin kalau semacam sawah itu kan ada kemudian kelilingnya. Maka pada awalnya ya diairi saja, sudah cukup, salurkan. Teruskan ke bawah. Jangan penuh-penuh. Kan? Akhirnya kemudian dia orang Ansar ini marah, Maka Nabi kemudian marah dan ngasih putusan yang sesungguhnya. Putusan yang sesungguhnya dalam masalah distribusi air dari atas ke bawah, ya tanah yang atas dulu dipenuhi sampai batasnya, lober, baru kemudian biarkan turun ke bawah. Itu hukum aslinya. Nah yang pertama itu tidak demikian. Tidak perlu sampai lober. Ya. Cukup sudah merasa air itu sudah mencukupi. Salurkan. Fangdur, maka lihatlah bagaimanakah sahabat Ansar Badri ini marah. Walam yakok minu ataslim al-kamil. Dan tidak ada pada dirinya kepasrahan yang total kepada putusan Nabi SAW dalam masalah ini. Ya, saya menubah rahimahullah ta'ala mengomentari firman Allah ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-65. Beliau katakan, faman za'ama, siapa yang beranggapan bolehnya memutuskan hukum yang berbeda dengan syariat. Atau mengatakan boleh, ya tahaka, minta diberi putusan hukum kepada hukum adat. Adat bapak dan atau al-ajdad atau kakek, yaitu nenek moyang. Demikian juga boleh minta putusan hukum kepada kawanin wada'iyah, hukum undang-undang buatan manusia, allati wada'aha rijal, yang dibuat oleh manusia, baik itu berasal dari timur ataupun dari barat. Siapa yang beranggapan bahasanya hal ini diperbolehkan, maka iman darinya adalah muntafin anhu, adalah iman yang hilang. Dan jadilah dia dengan hal di atas, karena membolehkan, ya, karena membolehkan, meyakini boleh, maka itu kufur akbar. Adapun orang yang berpandangan bahasanya wajib adalah menjadikan syariat sebagai acuan hukum dan tidak boleh menjadikan kuwanin, ya, undang-undang manusia sebagai acuan hukum ataupun yang lainnya semacam adat, manakala itu menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia memberikan putusan hukum tidak dengan apa yang Allah turunkan karena hawa nafsu dalam dirinya, karena kepentingan dalam dirinya dit terhadap orang yang al-mahkum alaih, orang yang mau dia rugikan dengan putusan tersebut, atau karena suap, atau karena masalah politik ini berkenaan dengan kenegaraan, politik luar negeri, tekanan luar negeri dan sebagainya, atau ma asbah dzalik, atau semacam itu, minal asbab, sebab-sebab yang lain, sebab-sebab semacam itu. Bahwa ya'lamu, dan dia menyadari kalau dia zalim, dia salah dan dia menyelisih syariat. Fahada yakunu naqisal iman. Maka orang ini adalah orang yang tidak sempurna imannya. Dan sungguh telah hilang pada dirinya kesempurnaan iman. Bahwa bidzalika, dengan itu maka dia terjumus dalam kufur asgar, zalim asgar dan fasik asgar. Lihat pemahaman Syaikh Ibnu Baz untuk An-Nisa 65. Ya, maka ini berkenaan dengan, ya, kalau dalam masalah hukum berkenaan dengan masalah i'tiqad. Jika tanpa i'tiqad, maka itu adalah cuma menghilangkan kamalul iman, yaitu kamalul iman al-wajib. Kemudian bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, semua yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya min musammal asma', dari hakikat berbagai macam nama, maka itu adalah umur wajibah. Ada satu hal yang hukumnya wajib. Semacam nama iman, nama Islam, nama agama, nama sholat, nama puasa, nama toharoh, haji dan yang lainnya. Fa'inna mayakunu, maka itu terjadi karena meninggalkan kewajiban dalam nama tersebut. Contohnya, lihat. Contohnya An-Nisa ayat 65. Maka beliau contohkan dengan An-Nisa 65. Falamma nafa al-imana, maka tatkala Allah meniadakan iman sampai dijumpai hadil ghayah, tujuan ini, yaitu 3 poin dalam ayat ini, dalla, maka itu menunjukkan bahasanya 3 poin tersebut adalah fardun ala nas, satu kewajiban atas manusia. Maka siapa yang meninggalkannya, maka dia adalah orang yang mendapatkan ancaman, dan dia bukanlah orang yang memiliki iman yang wajib dimiliki. Itulah iman wajib yang wu'ida ahluhu, yang pemilik iman wajib itu akan mendapatkan janji masuk surga tanpa adab. Waqala rahimallah, dan beliau mengatakan, fama ja'a min nafil iman nafil a'mal. Dan semua ya, dalil yang berisi peniadaan amal, baik terdapat dalam dalil Quran ataupun sunnah, maka itu karena hilangnya sebagian kewajiban dalam amal tersebut. Contohnya surat An-Nisa ayat 65. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan bahasanya yang isi An-Nisa 65 adalah nafyul wajib. Nafyu wajib atau nafyul kamal di kutipan yang kedua, yaitu nafyul kamal al wajib litarki wajibin, karena meninggalkan kewajiban, bukan nafyul asal. Maka ini hilangnya wajib, bukan hilangnya al asal. Dan ini kaidah penting yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di dua kutipan yang tadi kita baca. Kaidah pentingnya adalah tidak ada peniadaan dari satu nama kecuali karena hilangnya kewajiban dalam nama tersebut. Ini, maka ketika Nabi katakan la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la wafa'a lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, tidak ada din bagi orang yang tidak memenuhi janji. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka yang ditiadakan adalah satu hal yang wajib dalam din dan satu hal yang wajib dalam iman. Maka peniadaannya adalah peniadaan al-kamal al-wajib. Tidak ada peniadaan nama kecuali itu karena peniadaan kamal al-wajib. Tidak ada peniadaan nama dan itu adalah peniadaan kamal mustahab. Ini kaidah penting dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Tidak ada peniadaan nama dan itu karena peniadaan amal mustahab. Maka tidak ada, maka tidak boleh. Tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat duha. Ini tidak boleh. Karena itu mustahab. Tidak ada kemudian iman bagi orang yang tidak sholat rawatib. Itu tidak boleh. Peniadaan iman, peniadaan nama hanya untuk peniadaan hal-hal yang wajib dalam nama tersebut. Dan ini bukan hanya berlaku dalam masalah nama-nama syar'i, demikian juga hal yang lain. Maka ketika orang itu tidak, seorang laki-laki itu tidak ada padanya sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh laki-laki, maka boleh didiakan darinya ya, sifat sebagai laki-laki. Bukan laki-laki. Mau ke kamar mandi saja harus minta ditemani. Kenapa? Karena berani sendiri itu wajib dalam wajib menjadi sifatnya laki-laki. Ke kamar mandi sendirian itu wajib menjadi sifatnya laki-laki. Dan lainnya, bukanlah kemudian pelajar, bukanlah penuntut ilmu, orang yang pas pengajian malah tidur ngorok. Kenapa? Maka peniadaan di sini karena itu satu hal yang wajib dalam penuntut ilmu, meskipun bukan wajib syar'i. Misalnya tadi tentang masalah laki-laki itu bukan wajib syar'i, itu satu hal yang wajib dan harus dalam sebagai laki-laki, sebagai penuntut ilmu dan yang lainnya. Maka tidak ada peniadaan kecuali itu untuk satu hal yang mustahab. Semua peniadaan itu untuk satu hal yang wajib. Maka semua peniadaan demikian juga, semua peniadaan dalam hal ini untuk istilah-istilah syar'i, semua peniadaan yang dibawakan oleh Allah dan Rasulnya, peniadaan dari satu nama, maka itu karena menunjukkan bahasanya orang tersebut meninggalkan hal yang wajib dalam nama tersebut. Dan tidak ada peniadaan dari satu nama dikarenakan orang tersebut meninggalkan hal yang mustahab dalam nama tersebut. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassalamu wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah meniatkan akikah untuk orang yang sudah meninggal dunia? Jawaban para ulama dalam masalah ini, satu hal yang tidak perlu dilakukan jika orangnya sudah meninggal dunia dalam keadaan dia sudah tua, kemudian meninggal dunia, maka tidak perlu kemudian tidak perlu akikah, karena dia adalah amalun masnunun fata mahalluhu, satu amal yang dianjurkan yang sudah lewat waktunya. Lain hanya kalau dia adalah bayi lahir 7 hari ataukah kemudian kurang dari itu 5 hari kemudian meninggal dunia, maka ulama berselisih pendapat apakah disyariatkan akikah ataukah tidak. Ya, jika orang kemudian mau mengambil sikap hati-hati kemudian mengakikahinya maka tidak mengapa. Tentang pembeda yang ketiga antara murji'ah dan ahlussunnah tentang masalah istisna, adakah hubungan poin pembeda ketiga tersebut dengan poin-poin sebelumnya? Mengapa murji'ah tidak membolehkan adanya istisna dalam iman? Karena dalam keyakinan murji'ah berpandangan bahwasanya insyaallah itu menunjukkan ragu-ragu. Mereka tidak mengerti bahwasanya boleh insyaallah dalam hal yang yakin. Ini berangkat dari kemampuan mereka yang tidak dalam memahami syariat yang tidak utuh, ya, mereka mengira bahasanya insya Allah hanya untuk sesuatu yang tidak pasti. Padahal terdapat insya Allah dalam hal-hal yang pasti. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, yaitu insya Allah mati. Ya, di doa ketika ziarah kubur atau ya, ketika kita masuki pemakaman, inna insya Allah bikum lahikun, kami insya Allah akan menyusul kalian, yaitu mati, dan mati itu pasti, yakin pasti, namun ada insya Allah, dan insya Allah di sini litabrik dalam mereka tolabul barokah. Maka mereka menganggap bahasanya insya Allah itu hanya untuk sesuatu yang tidak pasti dan tidak yakin. Hal ini disebabkan mereka tidak tahu kalau dalam syariat satu hal yang yakin itu juga boleh pakai insya Allah. Sehingga oleh karena itu maka mereka mengatakan bahasanya siapa yang istisna dalam iman maka dia adalah orang yang ragu keimanannya. Oleh karena itu mereka murji'ah menyebut ahlus sunnah dengan sebutan syakakin. Orang yang syak dalam iman. Orang yang syak dalam iman. Orang yang ragu dalam imannya. Itu sebutan murji'ah terhadap ahlus sunnah gara-gara masalah istisna dalam iman. Mereka sebut dengan sebutan syakakin. Orang yang ragu-ragu dalam iman. Orang yang ragu-ragu dalam iman. Ini karena mereka punya anggapan hal demikian. Jika mereka menyadari bahasanya dalam syariat itu boleh insya Allah meskipun itu satu hal yang yakin, selesai. Maka saya yakin bahasanya saya beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan saya mengatakan insya Allah dalam keadaan demikian, itu tidak masalah. Dalam syariat itu satu hal yang tidak masalah. Maka anggapan bahasanya insya Allah dalam iman itu menunjukkan syak dalam iman, satu hal yang tidak benar. Karena sesuatu yang yakin sekalipun boleh insya Allah badannya. Apalagi kemudian insya Allah yang dibolehkan oleh ahlussunnah ketika kita tidak meyakini, tidak tahu secara, tidak bisa memastikan apakah semua amal iman telah kita kerjakan. Kita juga tidak, kemudian sehingga kita katakan insya Allah. Karena iman bukan hanya, karena iman juga mencakup segala amal. Mencakup segala amal. Maka kemudian kita katakan insya Allah dengan iman yang sempurna sebagaimana Allah katakan di awal surat Al-Anfal dan yang lainnya. Maka orang yang beriman adalah yang gini. Kita mengatakan itu iman yang sempurna semacam itu. Dan apakah kita orang yang beriman? Insya Allah. Karena kita tidak dan bisa memastikan kalau kita memiliki kriteria-kriteria yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang orang yang betul-betul beriman. Imam Abu Hanifah dikatakan beliau bagian dari murji'atul fuqaha, maksudnya mengeluarkan amal dari iman, yaitu iman tidak bertambah maupun berkurang karena amal. Namun saya tadi menangkap pendapat Imam Abu Hanifah tentang batalnya iman orang yang sholat dalam kondisi hadas secara sengaja. Bukankah ini termasuk dalam amal? Tadi telah kita sampaikan bahwasannya ketika murji'atul fuqaha itu tidak memasukkan amal itu bagian dari iman, bukan berarti mereka tidak memberikan vonis kafir karena amal-amal tertentu. Mereka tetap menjatuhkan vonis kafir karena amal-amal tertentu. Namun vonis kafir karena melakukan ini dan itu dalam keyakinan murji'ah itu bukan karena itu pembatal iman. Namun itu indikator. Itu sekedar indikator menunjukkan rusaknya i'tiqad, dan karena rusaknya i'tiqad maka batalah iman. Ya, bukan berarti murji'ah itu kemudian tidak ada orang murtad dalam murji'ah, enggak. Jangan dibayangkan bahasanya tidak ada orang murtad dalam akidah murji'ah, enggak. Tetap ada orang murtad dalam akidah murji'ah. Namun ada orang itu murtad karena sebab perbuatan dan ucapannya. Namun dalam keyakinan ucapan dan perbuatan itu tidak membatalkan iman. Namun ucapan dan perbuatan yang statusnya kufur akbar itu sekedar indikator rusaknya i'tiqad. Yang karena rusaknya i'tiqad ini ada kemudian murtadlah mereka dan batallah iman orang tersebut. Apakah boleh merutinkan sholat malam 2 rakaat ditutup 1 rakaat witir setelah sholat ba'diyah isya di masjid karena takut tidak bangun malam? Hukumnya boleh sebagaimana perbuatan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Beliau sebagaimana ada dalam Sahih Bukhari, beliau punya kebiasaan merutinkan witir 1 rakaat setelah sholat isya. Ini perbuatan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Perbuatan beliau setelah sholat isya, ba'diyah kemudian witir 1 rakaat. Dan ini yang dianjurkan di matan takrib. Di matan syafi'iyah. Di matan royah wa takrib. Matan Abi Suja. Setelah isya dianjurkan sholat 3 rakaat. 2 rakaat ba'diyah dan 1 witir. Maka dianjurkan untuk witir di awal malam. Tentang doa bersama seperti apa yang itu bid'ah. Sebagaimana kata Imam Ahmad yang itu kemudian terus menerus, kemudian di semua kesempatan, adapun jika kadang-kadang, kadang iya, kadang tidak, maka tidak mengapa kata Imam Ahmad. Kaidah tentang masalah mengangkat tangan, maka kalau tidak salah sudah kita sampaikan di bahasan Inasul Bahathah. Kaidahnya Syaikh Ibnu Utsaimin. Ada beberapa kaidah, ada beberapa pendapat ulama untuk masalah ini. Di antaranya adalah kaidah Syaikh Ibnu Utsaimin. Kaidah Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkenaan dengan masalah angkat tangan. Beliau katakan bahasanya angkat tangan doa itu ada 3 macam. Ada doa-doa yang nyata-nyata Nabi tidak angkat tangan saat itu. Maka sunnah adalah angkat tangan. Nyatanya Nabi tidak angkat tangan ketika itu. Maka sunnah tidak angkat tangan. Dan angkat tangan ketika itu adalah satu hal yang menyelisih sunnah atau bid'ah. Nabi tidak angkat tangan ketika doa dalam sujud atau doa saat tasahud akhir. Maka kemudian saat tasahud akhir, kemudian pas doa sebelum salam, kemudian angkat tangan. Angkat tangan di sini bid'ah hukumnya. Nah, karena yang sunnah, ya karena yang Nabi ajarkan adalah ya tetap doanya dengan isyarat. Ya, doa ketika itu dalam keadaan isyarat telunjuk. Ya, kemudian doa-doa yang nyata-nyata Nabi angkat tangan ketika itu, maka angkat tangan saat itu satu hal yang dianjurkan. Ketika Nabi ziarah kubur, Nabi doanya angkat tangan. Ya, ketika di Safa dan Marwah, Nabi doanya angkat tangan. Setelah lempar Jumratul Ula dan Wusta, Nabi angkat tangan. Ya, maka doa dan doa-doa semacam ini, maka yang benar adalah angkat tangan. Tidak angkat tangan, maka ini satu hal yang menyelisih petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang didiamkan. Tidak jelas apakah angkat tangan ataukah tidak, misalnya doa antara antara adzan dan iqamah. Nah, tidak ada keterangan itu angkat tangan ataukah tidak angkat tangan. Kalau kaidah Syekh Ibnu Utsaimin itu, maka kembali pada hukum asalnya. Hukum asalnya adalah dianjurkan angkat tangan dalam doa. Dianjurkan untuk angkat tangan dalam doa. Karena itu hukum asal doa itu sambil angkat tangan. Itu kaidah beliau. Ya, ini kalau dalam bahasa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, angkat tangan dalam kondisi ini itu mustahab namun bukan sunnah. Mustahab bukan sunnah. Yang sunnah itu yang perkara-perkara yang memang terdapat dalil tegas kalau Nabi angkat tangan. Ya, saya sering mendengar ucapan, jangan menilai atau menghukumi masalah ini dari sisi agama. Pandang dari ilmu pengetahuan. Bagaimana hukum pernyataan, perkataan seperti ini, apakah boleh mengucapkannya? Ya, jika maksud dari kalimat ini adalah sekuler, bahasanya agama tidak boleh campur tangan dalam kemudian urusan manusia, ya, maka ini satu kalimat yang berbahaya. Namun karena yang benar, ya, ada sudut pandang untuk menganalisis berbagai macam masalah. Ya, misalnya gempa bumi. Ya, misalnya gempa bumi, maka di sini ada sudut pandang sains. Oh, gempa bumi ini terjadi karena gini. Ya, namun kemudian ada sudut pandang agama dalam masalah ini. Ya, dan agama punya hak untuk bicara dalam masalah ini. Ya, dan kita katakan bahasanya ada sebab di balik sebab. Itu sebab lahiriah. Ya, terjadi gesekan bumi, gesekan lempeng. Ya, padahal gesekan lempeng itu terjadi terus-menerus. Ya, terus-menerus. Dan kenapa gesekan yang kemarin tidak bikin gempa, yang gesekan yang ini bikin gempa? Ya, maka ada sebab di balik sebab. Dan itu jawabannya ada dalam agama. Tidak ada jawabannya dalam sains. Kenapa gesekan lempeng ini kemarin bikin gempa, kemarin tidak bikin gempa, sekarang bikin gempa? Apa sebabnya? Tidak ada jawabannya. Ya, demikian wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.